আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া বিহি نستعين على امور الدنيا والدين। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده। قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون। وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا। وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما। اللهم ارحمنا بالقران وصدق الله العظيم। وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني قد جئتكم بها بيضاء نقيه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك الى هالك اما بعد। عباد الله, pujian dan syukur yang teramat sangat dalam kepada Rabbuna Azza wa Jal yang memberikan kepada kita nikmat iman dan rezeki Islam sehingga sampai hari ini kita menjadi muslimin muslimat mukminin wal mukminat insyaallah taala sampai akhir hayat kita, amin. Salawat dan salam untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda yang tercinta Abah Kyai Haji Muhammad Arif Marzuki hafizahullah wa akramahullah wa abnaihi wa usratihi wa ahlihi barakallahu fikum jami'an fid darain fid dunya wal akhirah wa hadha al ma'had ma sha Allah hadha ma kuntu tamannaitu mundu sinin antiwala. Sejak saya mulai mengenal pendidikan saya punya cita-cita. Saya dengar hari ini bahwa cita-cita itu telah terwujud di sini sejak tahun 1970. Allahu Akbar. Makanya saya yakin saya akan datang lagi kemari. Saya akan bawa tim saya kemari insyaallah taala. Kalau tadi dikasih kabar Ustazah Zizi dari Dinia Putri sudah datang kemari, besok saya yang datang membawa tim Madrasah Mulazamah Al-Huffaz saya untuk studi banding dan sama-sama sharing kita kemari. InsyaAllah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sebenarnya berat menyampaikan materi tentang akhir zaman, tetapi nubuat Nabi pasti terjadi. Tidak akan terjadi kiamat sampai sedikit kalangan da'i dan ulama dari umatku yang menyampaikan kepada mereka tentang tanda-tanda akhir zaman. Pernyataan Nabi mengatakan sedikit berarti tetap ada. Dan sujud syukur yang teramat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Zulkifli Muhammad Ali yang akhirnya disebut orang dengan Uzma terpilih sebagai salah satu di antara yang konsen menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman. Padahal waktu di Al-Azhar spesialisasi saya adalah di Usuluddin khusus akidah dan tafsir. Tapi entah kenapa akhirnya mengerucut kepada pembahasan tentang akhir zaman. Dan greget orang mendengarkan ini tidak pernah berhenti. Malam tadi di masjid apa namanya? Ya, Al-Markaz. Saya menyampaikan tentang indahnya syurga dahsyatnya neraka. Tidak terasa waktu berjalan, apalagi pembahasan tentang masalah akhir zaman. Ayahanda yang tercinta, saya diundang ke Adzikra oleh Ustaz Arifin Ilham. Rencananya jam 9 sampai zuhur. Ternyata mau dekat zuhur orang mau azan, pembahasan baru paling baru-baru 20%. Apa kata audien yang lebih 10.000 orang? Tambah. Serius, tambah. Oke, kita tambah, Pak. Dari zuhur ke asar. Selesai baru 60%. Mereka belum puas. Tambah. Masalahnya pesawat saya jam 5:30. Saya katakan minta maaf, saya tidak bisa lagi tambah. Akhirnya sepakat mereka minta saya 10 terakhir Ramadan itikaf bareng mereka. Jadi diperas selama 10 hari itu maksimal. Hal yang sama mereka lakukan terhadap Ustaz Abdul Somad. Enggak puas mereka minta Ustaz Abdul Somad itikaf dengan mereka. Pintar banget itu Azikrah. Baik. Alhamdulillah ala kulli hal, akhirnya sampai juga saya kepada sebuah cita-cita minimal sudah terwujud di sini dan insya Allah akan kita duplikasi untuk dibawa ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Insya Allah, amin ya Rabbana. Mudah-mudahan segala kebaikan dan hikmah yang telah terlebih dahulu ditemukan di sini bisa kami copy paste nanti. Ayahanda, Ustaz Mustahir, ya, Ustaz Muhammad Arif, insya Allah kita akan punya azam sama insya Allah. Apalagi saya tahu bahwa ayahanda punya basic masa lalu yang di situ juga posisi kami. Allahu Akbar. Baik ibadallah yang kami muliakan, benarkah kita sudah di akhir zaman? Di mana-mana foto saya yang ini aja dipajang orang, udah capek dia berdiri macam itu. Banyak foto saya yang santai ada, tapi ini pilihan kayaknya. Baik, benarkah kita sudah di akhir zaman? Jawab nanti setelah saya menjelaskan beberapa hal berikut ini. Bapak Ibu, para sahabat semulanya mereka yakin bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Kenapa? Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bu'istu ana wa baina yadai sa'aka hatain." Aku ini diutus, kiamat terjadi antara aku dengan kiamat hanya kayak gini waktunya, ha. Kata Rasulullah. Beliau pun mengancungkan jari tengah dengan jari telunjuknya ke langit dan kasih jarak sedikit. Di hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, manakala aku telah Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, malaikat Jibril memberi informasi kepadaku bahwa Israfil, sang peniup sangkakala kiamat, sudah memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, kedua bola matanya melirik ke bawah arasy, tiap saat menunggu aba-aba kapankah trompet sangkakala kiamat ini ditiup. Ini menimbulkan keyakinan pada para sahabat, udah dekat banget ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, hai bangsa Arab, dengar baik-baik. Allah diberitahukan kepada saya dan telah dilihatkan dalam mimpi saya dinding pembatas antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah jebol dan berlubang sebesar ini, kata Rasulullah. Wailul lil Arab, wailul lil Arab. Berita-berita Nabi ini memantapkan keyakinan sahabat tanpa ragu bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman oleh Rasulullah adalah mereka. Ibarat Allah, selanjutnya membuktikan kebenaran janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, akhirnya para sahabat kan dapat informasi dari Rasul, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu 10 tanda besarnya muncul. Tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk, seperti butir-butir marjan sebanyak 10 butir. Yang satu butir marjan itu ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas. Setiap lubang itu bisa dimasukkan tali. Maka butiran satu dengan butiran kedua, ketiga dan seterusnya terhubung di tengah-tengahnya tali, mirip dengan tasbih. Bagian bawahnya dikasih simpul. Ayyukutau silk. Ketika simpul butir-butir marjan tersebut digunting, diputus, apa yang terjadi? Meluncurlah butiran yang pertama, betul? Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul, pakai jarak waktu lama atau langsung? La langsung. Yang ketiga, menyusul lagi lebih cepat. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang satunya sudah terjadi, yang kedua menyusul, jarak waktunya sangat dekat. Yang ketiga, keempat, kelima, dan kalian hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama, duhan. Bumi gelap gulita. Selama 40 hari, 40 malam orang tidak bisa melihat matahari. Ada apa? Debu yang teramat sangat tebal. Bersatu dengan asap yang juga sangat tebal dan panas. Selama 40 hari bumi ini gelap gulita. Setelah itu, paling lama 3 tahun kemudian, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal, fitnah terbesar di alam semesta pun muncul. Lepas dan bebas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dajjal mengelilingi seluruh dunia. 2/3 penduduk bumi sujud mengangkat Dajjal sebagai ilah yang mereka sembah. Dajjal hanya punya waktu 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Allah dan Rasul Allah yang ke-24 yang Allah simpan dan dinaikkan ke langit dengan roh dan jasadnya, Allah turunkan kembali menjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Dan dialah Isa alaihi salam. Isa membunuh Dajjal. Hanya Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Kemudian beberapa bulan kemudian menyusullah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu hadirnya atau lepasnya bendungan raksasa sebagai penjara abadi yang dibuat oleh Zulkarnain untuk Ya'juj dan Ma'juj. Ini runtuh. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj dengan segera membungkus bumi, kerjanya cuma membunuh dan membantai. Habis, Allah yang habiskan Ya'juj dan Ma'juj. Masuklah dunia ini kepada masa-masa aman. Sejak itu, dunia langsung dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang menjadi pemimpin sang khalifah ketika itu adalah Imam Al-Mahdi. Di situ terjadi 3 tanda besar kiamat lagi. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, binatang raksasa dapat berbicara dengan umat manusia dengan bahasa apapun. Binatang ini sangat ramah, keluar dan muncul dari perut bumi, menemui seluruh manusia dengan waktu yang sangat dekat dan cepat. Allah sebutkan binatang ini dalam surat An-Naml ayat 82. Ini bukan mitos, tapi Al-Quran. Allah yang menceritakan tanda besar kiamat yang keenam adalah dabbatul ardi, keluar dari dalam perut bumi. Barulah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah angin lembut bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah. Saat itu posisi Nabi di Madinah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman. Maka timur bagi Madinah, Yaman bagi Madinah adalah timur. Dari Yaman akan berhembus angin yang lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kesturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Tidak ada satupun orang yang ada iman di muka bumi, melainkan angin tersebut akan sampai kepadanya. Walau imannya hanya seujung kuku, orang ini ada di bukit, di gunung, di pulau, di mana saja, asal ada orang yang masih kenal dengan Allah, dia bisa melafazkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti angin itu akan sampai kepadanya. Manakala angin itu menyentuh kulit, terhirup oleh orang yang ada iman, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak, meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Habis. Yang tersisa setelah itu siapa? Orang-orang kafir yang sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 atau 2 generasi setelah itu, kata Rasulullah, malaikat Israfil pun meniup sangkakala kiamat. Berarti 7 tanda besar kiamat inilah yang Allah izinkan kita semua sempat menyaksikannya nanti. Nah, para sahabat, yang pertama tadi apa ibu? Dukhan. Dukhan. Yang pertama tadi, apa kata Abdullah bin Abbas? Dengan sanad yang jahid dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Mulaikah berkata, guru kami Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saudara-saudara, semalaman saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai tuan guru? Karena sahabat-sahabat kami berkata, malam tadi mereka melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok duhun sudah dimulai. Ini pernyataan siapa? Ibnu Abbas. Orang yang didoakan Nabi dengan keluasan ilmu. Semalaman kami tidak bisa tidur. Kami banyak menangis. Istighfar. Kami berdoa mohon keselamatan. Coba lihat. Orang selevel Ibnu Abbas merasa besok duhun dimulai. Itu pertanda apa? Pertanda yakinnya mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat dan itu peluangnya mungkin terjadi di zaman Nabi Muhammad. Membiarkan para sahabat dengan keyakinan mereka sah-sah saja. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang lain yang juga yakin dengan keyakinan yang sama. Akhirnya kita lihat di zaman Nabi ada seorang laki-laki. Laki-laki ini bertubuh agak pendek, fisiknya gompal. Ciri-ciri wajahnya, rambutnya, kulitnya hampir mirip benar dengan Dajjal. Laki-laki ini dalam hadis disebut namanya dengan Ibnu Sayyad. Anehnya, Ibnu Sayyad tidak pernah mau beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak mau bergaul dengan para sahabat. Kerjaannya adalah memata-matai Nabi dan para sahabat dari jauh. Dan dia tidak bisa didekati. Tidak bisa disentuh. Karena dia mempunyai kecepatan gerak yang tidak ada manusia manapun bisa seperti Ibnu Sayyad. Karena mirip bentuknya, fisiknya, dan ada kemampuan luar biasa pada dirinya dengan Dajjal, akhirnya tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sampai-sampai Umar begini, ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah, tidak di dalam masjid, tidak di dalam ruangan, tetapi dekat dengan kebun kurma. Dari balik pohon-pohon kebun kurma, Rasulullah dan Umar tahu Ibnu Sayyad sedang memata-matai. Langsung Umar hunus pedangnya. Nanti tolong putri-putri kami yang katanya ada keberangkatan ke Turki 12 orang. Insya Allah nanti ke Istanbul kan. Nanti ada satu tempat disebut dengan museum. Di situ ada pedang-pedang para sahabat. Lihat pedangnya Umar bin Khattab, gedenya minta ampun. Bisa diangkat oleh 3 orang anak laki-laki kita. Umar menghunus pedangnya dan berkata, ya Rasulullah, izinkan saya. Nabi berkata, kamu mau ngapain ya Umar? Saya mau bunuh, itu adalah Dajjal. Tahu saja kan Umar bin Khattab punya temperamen. Dia adalah Dajjal. Apa kata Rasul? Hai Umar, kalau itu memang asli Dajjal, bukan kamu orang yang sanggup mengalahkannya. Dia bukan tandinganmu, hai Umar. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna buat kamu membunuh orang? Jadi Nabi biarkan India bergantung. Tergantung permasalahan itu. Kalau Nabi mau selesaikan, Umar, Umar, ente mah terlalu semangat orangnya. Dajjal itu nanti Umar akhir zaman. Yang bisa melawannya cuma Nabi Isa. Kan bisa aja. Tapi Nabi biarkan Umar dengan prasangka bahwa itu adalah Dajjal. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar meninggal, Umar menjadi Amirul Mukminin. Saat Umar bin Khattab ditusuk tubuhnya dengan pisau yang beracun. Menjelang meninggalnya, Umar bin Khattab masih bersumpah demi Allah, saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Keyakinan Umar bin Khattab sama dengan keyakinan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Sama dengan keyakinan Bunda Safiyyah. Sama dengan keyakinan Ubay bin Ka'ab. Sama dengan keyakinan Abu Dzar al-Ghifari. Sama dengan keyakinan Anas bin Malik. Tidak sedikit sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Maaf, kenapa saya agak berpanjang-panjang membahas ini sedikit? Maksud saya adalah sahabat-sahabat saja begitu yakin mereka bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah mereka. Dan Nabi membiarkan mereka dengan keyakinan itu. Dampaknya positif. Dampaknya positif. Apa dampaknya? Para sahabat sadar waktu tak lama lagi di dunia. Maka waktu yang ada mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan yang terbaik selagi masih ada peluang dan umur. Mereka total bersama Rasulullah memperjuangkan dan menegakkan dakwah. berjihad bersama Rasulullah. Mereka total dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, dalam berinfak, dalam berwakaf, dalam bersedekah. Mereka juga total hidup mereka seolah-olah memang hanya untuk ke akhirat. Mereka kejar dunia untuk dijadikan tunduk buat kepentingan akhirat, buat agama. Ini dampak positif meyakini bahwa kita sudah di akhir zaman. Nah, sebenarnya keyakinan para sahabat itu 1440 tahun yang lalu, cocoknya di zaman ini kita yang harus punya keyakinan itu. Kenapa? Karena tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman sudah lebih 90% terjadinya di zaman kita, menampakkan diri tumpang tindih, sulit untuk kita mengatakan tidak. Contoh, di zaman ini tidak ada zaman yang lain dan tidak ada zaman sebelumnya. Saat di hadis sahih Imam Muslim diceritakan oleh Umar bin Khattab, malaikat Jibril dalam sosok manusia yang tampan, baju jubahnya putih, rambutnya hitam ikal lebat dan tersisir rapi, wajahnya betul-betul tidak ada yang menandingi, mirip dengan Dihyah Al-Kalibi, ganteng sekali. Dia datang pada Rasulullah, dia bertanya Nabi jawab sampai kepada pertanyaan akhir. Setiap dia bertanya, Nabi jawab, apa kata malaikat Jibril ini? Sodakta, bagus, jawaban Anda benar, bagus, jawaban yang ini juga tepat. Sehingga apa kata Umar? Ajib namin yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami ini orang, dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia membenarkan jawaban Nabi, macam uji-uji aja. Tapi ketika dia bertanya mata sa'ah, kapan kiamat? Kau sampaikan kemana-mana, kiamat dah dekat. Sekarang kami mau memastikan kepada engkau, hai Muhammad, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, mata sa'ah, kapan kiamat? Di sini Nabi jujur menjawab. Inilah dia seorang Nabi yang betul-betul amanah dan jujur. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf. Untuk pertanyaan yang satu ini, mungkin yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Gua mah kagak tahu, elu mungkin lebih tahu. Ternyata yang bertanya itu malaikat Jibril juga sama, enggak tahu. Dan memang dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila Rabbika muntahaha. Hanya Allah yang tahu, enggak ada yang lain tahu. Maka dengan ayat ini, dengan cara jawaban Nabi tadi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan haram percaya dengan ramalan kiamat. Kiamat terjadi pada tahun anu, tanggal anu, bulan anu, haram percaya. Dulu kan ada tuh, tanggal 12 bulan 12 2012. Dari mana sumbernya? Suku Maya. Kita tolak, akidah Islam menolak ramalan kiamat. Karena tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah. Tapi pertanyaan malaikat Jibril berikut ini penting. Dia bertanya, akhbirni an amaratiha. Oke. Saya bertanya lagi, Muhammad, kalau memang engkau tidak tahu kapan tepatnya, kapan dan apa tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah, ini yang saya maksud tadi. Sebutkan kepada saya ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Tersirat dalam bahasanya, bila ini sudah ada terjadi, maka jarak masa antara kiamat dengan kita sudah sangat dekat. Nah, Nabi berkata, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Dengar ya. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau menemukan nanti satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, tidak beralas kaki, jangankan beli sepatu, sendal pun enggak kebeli. Mereka bertelanjang dada, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam ucapan Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Setelah dapat jawaban ini, laki-laki yang dianya adalah malaikat Jibril tadi langsung pergi, enggak ucapkan assalamualaikum, enggak ucapkan syukur dan kasiran, thank you very much. Langsung pergi. Sahabat-sahabat Nabi yang mengelilingi Nabi tadi masih macam kayak terhipnotis, dicubit oleh Nabi Muhammad. Eh Umar, ente tahu itu orang siapa? Kagak ya Rasul. Tangkap dia. Kejar. Bawa kemari, giliran kita yang tanyain, itu orang siapa? Siap ya Rasul. Lalu Umar dengan langkahnya yang besar, Bapak Ibu tahu, anak-anak kami tahu, Umar bin Khattab itu postur tubuhnya menurut sejarah tinggi besar dan sigap. Kalau Umar naik ke atas seekor kuda jantan, kuda perang yang dewasa, bukan kuda poni ya, bukan anak-anak kuda, tapi kuda jantan, kuda perang yang dewasa, lalu kaki Umar tidak diletakkan di atas stirupnya, dibiarkan bergelantung begitu, kudanya jalan, dua ujung kaki Umar ini bisa membuat garis di jalan, di tanah, tinggi gede. Dengan sigap Umar langsung mengejar laki-laki tadi. Dan Masjid Nabawi ketika itu di Madinah, rumah-rumah penduduknya masih lapang-lapang, masih longgar-longgar, di luar masih banyak lapang. Beda kalau kita, apalagi di Jakarta, baru keluar masjid banyak lorong-lorong tikus. Enggak ada. Lihat sana, lihat sini, tidak ada. Datang lagi menghadap kepada Rasulullah. Gimana ya Umar? Mana dia? He's gone. Dia sudah pergi ya Rasul. Maka kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Allah suruh dia datang kemari untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke. Sekarang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, penasaran, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Dan mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Yang engkau maksud siapa ya Rasulullah? Dan dengan datangnya masa itu, maka jarak kami dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Siapa yang engkau maksud ya Rasulullah? Tanya Ibnu Abbas. Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat fakta sekarang. Lihat fakta sekarang. Arab sebelum minyak bumi ditemukan, nama negerinya masih satu, Jazirah Arabiyah. Baca sejarah. Sekarang saja yang namanya sudah pecah menjadi berbagai macam negara di teluk. Jazirah Arabiyah sebelum minyak bumi ditemukan miskin. Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas dan tandus, tidak punya apa-apa. Masa depan seperti apapun enggak kelihatan, gelap. Tiba-tiba saat minyak bumi ditemukan, langsung Jazirah Arabiyah berubah menjadi negeri yang kaya raya. Menjadi yang? Jangan kaya raya, itu gak biasa. Kaya raya. Pakai tasjid. Coba kita lihat masing-masing negara Arab ini. Apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka. Arab Saudi saja dulu. Arab Saudi. Di sekitar Masjidil Haram, hari ini masih berlangsung pembangunan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Bukit-bukit yang ada sekitar Masjidil Haram disapu rata. Dan berdirilah Tower Zamzam yang ketinggiannya 640 meteran. Dengan jam terbesar nomor 1 di dunia. Di sekeliling Masjidil Haram masih terus berlangsung pembangunan yang direncanakan 2022 selesai. Maaf, 2020 selesai. Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi, kayak mau tenggelam, dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel megah mewah besar-besar, hotel-hotel bintang 5, apalagi daerah dekat Baqi' lagi dibangun bangunan yang akan membuat terpelanga dan terperangah seluruh mata dunia nanti kalau udah jadi. Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk memimpin daerah Riyadh. Ibu kota Riyadh disulap oleh Pangeran Salman menjadi kota metropolitan mengalahkan Eropa dan kota-kota besar di Amerika. Jeddah dijadikan sebagai kota peradaban, kota perdagangan dan persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat Kuwait. Kota-kota yang dibangun oleh pemerintah Kuwait hari ini mengalahkan kemajuan dan canggihnya bangunan-bangunan yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, dan bahkan yang ada di dunia. Kuwait. Kuwait kalah oleh Bahrain. Bahrain luar biasa keindahannya, hampir mengejar Uni Emirat Arab, tetapi masih kalah oleh Uni Emirat Arab. Bahrain, ketika saya diundang oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, saya isi kajian selama 10 hari di Doha dan sekitarnya. Masya Allah, selfie-selfian saya udah gak malu-malu. Di belakang gedung-gedung tinggi pencakar langit, banyak pantai-pantai yang disulap menjadi reklamasi, indah sekali di Qatar. Semuanya harus mengaku kalah oleh kota terindah dan termewah, termegah, terlengkap, kota mimpi dunia, Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Dhabi? Cuma di Abu Dhabi yang enggak ada di dunia, ada di Abu Dhabi. ATM emas cuma ada di Abu Dhabi. Tek tek tek tek keluar emas batangan. Itu cuma ada di Abu Dhabi. Makanan gratis, makanan mewah. Silakan ambil berapapun mau. Tapi yang masuk ke sana cuma orang miskin. Jadi kalau ada orang masuk ke sana, dianggap langsung miskin. Gratis, mau ambil apa saja. Mobil dari kulit luar sampai mesinnya emas, itu cuma ada di Abu Dhabi. Mobil-mobil polisi saja, Ferrari, mobil mewah begitu Pak, miliaran-miliaran. Itu cuma ada di Abu Dhabi. Dan belum lagi gedung-gedungnya. Tinggi-tinggi menjulang mencakar langit. Buka saja Google, buka saja YouTube, lihat bagaimana Abu Dhabi hari ini. Dan itu di Arab. Abu Dhabi harus angkat tangan nyerah dengan kota sebelahnya, Dubai. Dubai sampai hari ini masih memegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Ternyata bukan di Hong Kong, bukan di Tokyo, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di London, bukan di New York, tetapi di Arab, tepatnya di Dubai. Nama gedung tertinggi nomor 1 di dunia adalah Burj Khalifa. Tingginya 818 meter. Kalau kita ke bawah, lihat ke gedung kayak gini ngelihatnya. Apakah perlombaan ini sudah selesai? Oh, belum. Hari ini di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 dunia yang akan mengalahkan rekor gedung yang ada di Dubai. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Pangeran Al-Walid bin Talal menghabiskan dana 120-an triliun rupiah uang kita. Pernah ngeliat duit sebanyak itu? Belum. Sama. Saya juga belum. Nolnya berapa ini? Silakan cek. Hari ini pembangunan ini seharusnya 2018 ini selesai, tapi ternyata Pangeran Al-Walid bin Talal kemarin ini kan ditangkap oleh Muhammad bin Salman. Ditangkap, dibekukan aset-asetnya, diambil sebagian hartanya oleh Kerajaan Arab Saudi. Maka setelah beliau dibebaskan beberapa bulan yang lalu, pembangunan dilanjutkan dan jadi molor, jadi 2020 selesai. Kalau yang di Dubai tingginya 818 meter, maka Kingdom Tower, gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di Jeddah ini, ketinggiannya 1,2 kilometer. 1,2 kilometer sampai ke awan. Kaum muslimin, Kuwait baru-baru saja juga mengumumkan akan mendirikan gedung tertinggi di dunia yang ketinggiannya juga di atas angka 1 kilometer. Perhatikan hadis Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Inilah dia zaman kita, gak ada zaman yang lain. Hadisnya sahih, tidak terbantahkan dan tidak bisa direkayasa. Oke, boleh saya menulis? Mudah-mudahan yang jauh bisa fokus melihat dan Allah tajamkan matanya. Kalau saya tidak nampak juga, andalkan pendengarannya, tapi mata fokuslah terus melihat ke arah ustadz dan papan tulisnya. insyaallah Allah mudahkan kita mencerna dan memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Tadi ada berapa tanda besar kiamat? Ada 10 tanda besar kiamat. 7 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang ketujuh, sabda Rasulullah, di sini adalah akhir keberadaan umat Islam hidup di muka bumi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angin lembut yang wangi, sejuk, bersumber dari Yaman, dengan cepat membungkus muka bumi ini. Angin lembut ini berbau wangi kesturi, tetapi membawa pesan kematian. Siapa saja orang yang beriman di muka bumi ini, saat tersentuh oleh angin itu, saat terhirup olehnya angin tersebut, maka saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Walaupun orang ini imannya hanya seujung kuku, dia kenal dengan Allah, dia bisa melafazkan kalimat Allah, dan dia ada di pulau, ada di gunung, ada di mana saja, saat tersentuh oleh angin lembut ini yang pasti akan sampai kepadanya, saat itu juga dia meninggal dunia. Maka serentak satu muka bumi, seluruh orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia, habis. Makanya saya buat istilahnya finish. Tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, dan ke-10, alhamdulillah kita udah enggak ada ini. Udah enggak ada. Tanda besar kiamat yang pertama, yang kedua, ketiga, dan ke-4 tadi sudah saya sampaikan, yang ke-5, ke-6. Yang pertama apa tadi? Silakan diulang kembali. Dukhan. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihi salam. Yang ke-4, Ya'juj dan Ma'juj. Lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Habis Ya'juj dan Ma'juj, Allah izinkan umat Islam memasuki masa-masa aman. Dan disinilah Islam kembali memimpin seluruh dunia. Dan masa ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, tegaknya kembali khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia. Ta'ummul arda, seluruh muka bumi ini masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Dan pada masa ini dunia benar-benar ada di puncak keamanannya, kesejahteraan, kemakmuran. Tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada kelaparan, tidak ada kegaduhan. Bahkan hewan buas pun Allah jadikan jinak, binatang-binatang berbisa pun Allah angkat bisanya. Dan tidak ada orang yang sudi menerima zakat. Jangankan zakat, hadiah saja di fase ke-5 udah enggak mau orang terima. Padahal hadiahnya bukan main-main, Pak. Rasulullah bersabda, 2 telapak tangan kamu bawa emas yang menjulang. Kamu bawa dengan dua telapak tangan kamu, kamu hadiahkan emas itu kepada tetanggamu. Dihadiahkan, Pak. Bapak tahu apa respon tetangga menerima hadiah emas? Emasnya gini loh. Bukan beras, Mas. Bukan si Mas. Hah? Datang pada tetangga, "Pak, ini hadiah dari saya. Tolong terima, Pak. Lillahi ta'ala." Apa kata tetangga yang baik ini? Masya Allah, kamu adalah tetanggaku yang soleh, kamu adalah tetanggaku yang beriman, kamu sangat mulia dan dermawan. Sayang, di dapur saya ada 3 karung tuh, mau diapakan? Nggak ada yang mau menerima zakat, infak, wakaf, sedekah. Itulah kata Nabi, bersedekahlah kamu banyak-banyak hari ini, karena nanti akan tiba waktu di mana tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Jangankan zakat, infak, wakaf, hadiah pun ditolak oleh orang nanti. Dan itu terjadi pada fase ke-5. Kira-kira dapat enggak oleh kita enggak ya fase ke-5? Dapat enggak ya? Kira-kira dapat tidak? Jangan jawab sekarang. Nanti habis kita nyampaikan tabligh akbar, insya Allah terjawab. Kira-kira seberapa jauh lamanya ini, Pak Ustaz? Tar juga terjawab, insya Allah. Lanjut. Kaum muslimin yang kami muliakan, nah kalau ini adalah finish, maka starnya di mana? Starnya di sini, yaitu diutusnya Muhammad bin Abdullah oleh Allah sebagai nabi dan rasul penutup. Ini adalah star. Sejak beliau diutus sampai serentak wafat orang-orang Islam satu bumi, Nabi bersabda di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama. Fase pertama ini takunun nubuwah fikum masyaallah antakun. Ini fase pertama. Fase nubuwah yang memimpin umat Islam pada fase ini langsung beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah fase kedua. Fase kedua, umat Islam summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuklah fase kedua, yaitu fase khilafah dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'uha idza syaa ayfa'aha. Fase ini disebut dengan fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Para khulafa ar-rasyidin melanjutkan pemerintahan apa adanya gaya Nabi. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Kemudian fase ini juga pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling panjang dan paling lama, 1227 tahun. Dan ini disebut dengan fase mulkan abban. Para khalifah sudah mengganti sistem kekhalifahan kepada sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, tapi sistem yang dipakai adalah sistem kerajaan. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. 3 fase ini habiskan masa 1227 tahun. Dan fase yang ketiga, sepakat para pakar dan ahli sejarah juga telah selesai. Kapan? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu selesai sudah. Islam di 3 fase ini masih memimpin dunia. Berakhir di sini. Masuk fase keempat. Nah, ini fase kita. Perhatikan baik-baik. Masuklah fase keempat. Saudara, ibu bapak sekalian, fase keempat adalah fase tergelap bagi Islam dan umat Islam. Mulkan Jabariyan, fase di mana Islam mengalami penindasan di mana-mana. Kaum muslimin mengalami tekanan dan kezaliman di mana-mana. Fase keempat, fase kita. Fase kediktatoran, Islam tidak memimpin dunia di mana-mana. Ya. Jadi fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin dunia. Fase kelima Islam akan kembali memimpin dunia. Kalau fase pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam, fase penutup nanti ta'ummul Allah, seluruh muka bumi Islam yang pimpin. Tapi di masa ini tidak. Jangan heran kalau ibu bapak melihat di mana-mana di seluruh dunia Islam kayaknya jadi pecundang dan bulan-bulanan. Betul tidak? Kita merasakan dan melihat, bahkan di Indonesia juga terasa banget kalau Islam hari ini benar-benar luar biasa. Orang-orang yang mampu istiqomah, orang-orang yang kuat mempertahankan iman pada fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka eksis dengan keislaman kafahnya. Mereka memperjuangkan Islam dengan penuh kesabaran dan militansi tingginya. Rasulullah bersabda, nilai pahala mereka setara dengan 50 nilai pahala kalian. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka di masa itu? Bal minkum, 50 kalian. Kata Rasul kepada para sahabat, awas, perhatikan betapa gembiranya kita mendengar berita ini. Orang yang istiqomah pada fase keempat, orang yang terus bersabar dalam mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, menanggung resiko apapun yang mereka tanggung di fase keempat ini, berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala para sahabat. Allahu Akbar. Ini hanya ada di fase keempat. Dan fase ini sabda Rasulullah, bergerak waktu kemari bertambah berat ujian yang akan dihadapi oleh umat Islam dan bahkan oleh manusia. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, nanti akan tiba kepada kalian suatu zaman. Nah, ini dia zaman yang dimaksud Nabi, zaman fase keempat. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan hari-hari yang mereka jalani lebih berat daripada hari-hari dulu yang telah mereka lalui. Hari-hari nanti yang akan mereka songsong, mereka jelang, lebih berat dari hari-hari yang sedang mereka jalani. Bila kalian temukan zaman itu, isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, hatta talqau rabbakum, sampai kalian semua berjumpa dengan Allah Rabb kalian, sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Kalian semua wajib bersabar. Ada apa? Coba kita perhatikan sekarang, benar tidak zaman ini dibandingkan 10-20 tahun yang lalu berat yang mana? Berat sekarang atau berat 10-20 tahun yang lalu? Coba silakan dibandingkan moral anak-anak kita sekarang, mana yang lebih parah, sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Sejak adanya internet, sejak terbukanya dunia dalam dengan genggaman tangan, maka sejak itu kondisi moral anak-anak kita merosot dengan sangat drastis dan tajam, mengerikan. Lihat di segi ekonomi, berat mana? 10 tahun, 20 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, atau sekarang lebih berat daripada yang dulu? Sekarang seluruh dunia menjerit, termasuk Indonesia. Politik, lihat bagaimana politik di seluruh dunia 10-20 tahun yang lalu lebih berat sekarang, dan ke depan akan lebih berat lagi. Saya berani pastikan, entah seperti apa bentuknya, Allahu a'lam. Saya berani pastikan Indonesia makin kesananya sama dengan negara yang lain, makin kacau balau, makin amburadul suasana politiknya. Tetapi ada kabar gembira, ada kabar gembira. Allah jamin makin hebat ujian, makin dahsyat tempaan, makin kacau keadaan, makin dekat Islam memegang peranan, makin dekat Islam memenangkan peranan, Islam akan memimpin seluruh dunia insyaallah ta'ala. Kenapa? Nabi bersabda pada fase keempat, iman orang-orang yang beriman di akhir zaman mendekati imannya para sahabat. Takbir! Iman orang beriman di akhir zaman semakin teruji, semakin banyak ujian yang menimpa mereka, mereka tertempa dengan ujian dan imannya menjadi semakin militan. Insyaallah pada fase keempat. Ini dia fase kita. Coba saja lihat sekarang, bandingkan dulu, rata-rata sepi dan sunyi kita melihat adanya, menyaksikan ibu-ibu dengan pakaian syariat yang lengkap. Sekarang udah masya Allah. Dulu pondok-pondok pesantren agak kurang peminatnya, sekarang rata-rata pondok pesantren sudah hampir-hampir tidak bisa menerima murid. Termasuk di pesantren kami, sulit mau menerima murid. Kenapa? Enggak ada lagi tertampung oleh tempat. Dulu mana ada mahmat tahfiz sebanyak sekarang, sekarang bermunculan para hafiz-hafiz yang luar biasa. Betul? Apalagi setelah pelecehan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Saya melihat luar biasa, umat ini terbelah dua. Dan Nabi bersabda menjelang Dajjal nanti keluar, umat ini akan terbagi kepada fustataini, fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaqa la imana fih. Fa idza kana dzak fantadhir ad-dajjal min yawmihi aw min ghadih, kata Rasulullah. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah dulu oleh Allah dengan ujian iman kepada dua belahan. Fustatu iman la nifaqa fih. satu belahan mereka orang-orang beriman saja yang di sini. Yang ada di kubu ini orang-orang beriman saja. La nifaqa fi. Tidak ada kemunafikan pada mereka. Fustatu nifaqa la imana fi. Lalu kelompok yang kiri, kelompok munafik, tidak ada keimanan pada mereka. Fa idza kana dzak, kalau itu sudah kalian kondisinya terwujud, fantadzirid dajjal min yaumihi aw min ghadi. Tunggu dajjal hari itu atau besoknya keluar. Dan saya perhatikan, wallahi kalau kita sama-sama memperhatikan seluruh dunia sekarang ini, baik Mesir, baik Yaman, baik Saudi, baik di mana-mana, Allah uji mereka dengan ujian yang berbeda-beda, di mana orang beriman terbelah menjadi mukmin haqqan atau menjadi munafik. Kalau di Indonesia, Bu, kapan, Bu? Sejak pelecehan Al-Qur'an oleh Mr. Ahok. Alhamdulillah. Makasih Ahok. Ahok itu berjasa besar untuk Islam dan umat Islam, betul tidak? Gara-gara beliau akhirnya ulama bersatu. Gara-gara beliau akhirnya ayat yang tabu diumumkan dan didakwah kepada para alim ulama, lalu menjadi booming. Umat jadi tahu haram angkat orang kafir menjadi pemimpin. Walak wal barok pun akhirnya terkuak dengan begitu terang benderang. Alhamdulillah, gara-gara beliau umat juga jadi bersatu. Kita melihat banyak betul jasanya Ahok. Jadi kalau ada Ahok Award, kita berikan untuk beliau. Alhamdulillah, sejak itu kita menyaksikan umat Islam terbelah. Mukmin bersama dengan para ulama bela Islam. Bersama dengan para ulama bela Quran. Bela ulama, alhamdulillah makin kesininya makin terwujud bentuk kesatuan dan persatuan umat. Umat sudah mulai sami'na wa ata'na dengan komando para ulama. Allahu Akbar. Sementara yang kubu sini ada juga kiainya, ada juga ustadznya, ada juga partai-partainya yang gabungnya ke sini. Orang apa-apa itu tidak apa-apa. Biarkan saja mereka menunjukkan identitas mereka. Ada yang nyebrang, padahal sebelumnya hafiz Quran, sebelumnya dia alim segala macam, nyebrang ke sana. Orang apa-apa tentu. Wong zaman dulu juga sudah ada ar-rajal unfuha, nyebrang juga. Masya Allah. Ibarallah yang kami muliakan. Yang sebelah sini, fustatu nifaq la imana fi. Di zaman ini, hanya di zaman ini, fase keempat, umat ini terbelah dua. Di Malaysia juga kejadian sama. Di Brunei kejadian sama. Di Arab Saudi sekarang melihat kejadian sama. Yang keren malah di Arab Saudi. Ulama-ulamanya, orang-orang solehnya, khatib-khatibnya, imam-imam yang istiqomahnya ditangkapin semua dan masuk penjara oleh penguasa yang saat ini, di mana kebijakan sang ayah diputar balik oleh beliau, oleh Muhammad bin Salman. Kita melihat Qatar di embargo, kita melihat bagaimana Turki akhirnya ditinggalkan oleh beliau. Tapi tidak apa-apa, ini juga nubuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru saya bersyukur, alhamdulillah makin tumpang tindih Allah memperlihatkan tanda-tanda akhir zaman dan semuanya ada dalam hadis Nabi. Maka dengan ini semakin padat dan kuat keyakinan kita yang dimaksud dengan akhir zaman. Baik, kita lanjutkan. Fase keempat. Pada fase ini, oh ya sebentar, kita tidak sedang memimpin dunia. Kita betul-betul dizalimi dan ditindas. Jangan heran. Kita hanya butuh istiqomah di sini. Sabar. Orang-orang yang tidak mampu dan istiqomah, seperti kata Rasulullah, mawada'a hadhil ummah illa latamat sulatmah. Tidak ada satu orang umat pun daripada umatku ini nanti pada masa itu melainkan akan mendapatkan tamparan dari fitnah Duhaimah. Di mana tamparan itu ada yang menyebabkan orang pingsan, ada yang pura-pura pingsan, ada yang terkapar lalu dia bangkit berusaha untuk istiqomah, ada yang betul-betul maju melawan, dan inilah orang kondisi pada fase keempat. Baik, fase keempat ini tidak lama insyaallah ta'ala. Nabi bersabda, Islam itu, dalam hadis riwayat Abu Daud, Islam itu bangkit selama naiknya selama 700 tahun. Lalu Islam akan turun selama 700 tahun. Dan Islam akan kembali bangkit dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam pada masa itu. 700, 1400. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Kalau ditarik ke belakang, Hijriahnya ditarik ke belakang ke 1400, maka 39 tahun yang lalu lebih sedikit beberapa hari, Ini pas di tahun 1979 ada titik terendah Islam itu jatuh. Dari 1979 Islam sedang melesat menuju kebangkitannya sampai pada hari ini. Kenapa saya begini gagah menyampaikan? Mari kita simak fase kelima. Ini fase kelima. Fase kelima. Allah berjanji dalam Al-Quran. Surat berapa tadi? Surat An-Nur. Surat yang ke-24. Ayat yang ke-55. Bahwa bumi akan kembali Allah percayakan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini janji Allah, wahai guru-guru yang mulia. Wahai ayahanda yang tercinta, wahai anak-anakku yang terkasih tersayang, wahai bunda yang kami hormati, wahai seluruh muslimin dan muslimat, ini janji Allah di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Dan juga dalam hadis ini fase kelima Islam memimpin dunia. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafalladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah janji, Allah janji. Inilah dia surat An-Nur, bahwa kalian kelak akan kembali memimpin seluruh dunia. Kenapa saya seperti ini? Karena ada orang-orang yang menolak jangan bicara-bicara khilafah Islamiyah. HTI bahaya. Ustaz Abdul Samad mengalami persekusi karena dituduh sebagai HTI. Kenapa? HTI membawa akidah dan ideologi khilafah. Saya kasih tahu ya, khilafah Islamiyah itu bukan bahasanya HTI, itu bahasanya Al-Qur'an. Terdapat di dalam surat An-Nur ayat 55, dan dalam hadis sahih Nabi mengatakan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Yuk kita sekarang bercerita dengan orang luar Islam. Ada Mossad, ada KGB Rusia, ada Zionis, ada lain-lainnya. Kumpul semua membicarakan siapakah pemimpin dunia 2020 ke atas. Terpilihlah 4 calon pemimpin dunia. Pertama, masih Amerika. Tapi setelah didalami, dikaji-kaji oleh para intelijen dunia ini, sepakat mereka mengatakan Amerika sudah tidak mungkin lagi melanjutkan kepemimpinan dunia, karena Amerika saat ini sudah sakaratul maut. Alhamdulillah. Ini kajian mereka loh. Mereka sesama mereka, nggak ada orang Islam situ. Lalu masuk pada opsi kedua, yang akan memimpin dunia nanti 2020 ke atas adalah China. Segala peluang China dipelajari, didiskusikan oleh para pakar dan ahli intelijen dunia di sana. Lalu rontoklah China sebagai opsi kedua. Tidak mungkin China akan bisa memimpin dunia 2020 ke atas. Tidak akan mungkin. Masuk pada opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah para gangster-gangster dan mafia-mafia global yang memiliki kemampuan teknologi dan ekonomi yang menakutkan dunia, dan ini bisa mengguncang dunia. Dikaji, ditetapkan gangster dan mafia tidak akan bisa memimpin dunia. Maka yang keempat, pilihan terakhir dijatuhkan kepada Islam. Dipelajari ribuan tahun kemampuan Islam, sistem yang ada pada Islam, imun yang ada pada Islam yang menyebabkan umat Islam seperti apa. Kemudian dipelajari dengan undang-undang yang ada dalam Islam, dengan segala yang ada. Akhirnya mayoritas anggota yang membicarakan tentang kepemimpinan dunia pada acara Februari 2018 di New York itu sepakat mereka mengatakan yang memimpin dunia pada 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Ini kata siapa? Kalau ayatnya udah jelas, kita orang beriman, kita terima ayat. Tapi kan kita tidak menerima penyebutan tahun, setuju? Kita tidak terima penyebutan tahun. Cuma mereka yang menyebutkan tahun. Oke. Ustaz, berarti barat pun mengakui. Dan yang paling penting saya sampaikan, umpama ya, seandainya di antara kita ada yang fobia dengan khilafah Islam ya, saya kasih tahu. Di masa inilah nanti kata Rasulullah, bumi tenang setenang-tenangnya. Semua peperangan di muka bumi berakhir setenang-tenangnya. Seluruh binatang buas akan menjadi jinak. Seluruh binatang berbisa akan hilang bisanya. Seluruh kekayaan dalam bumi muntah ke permukaan. Tidak ada satupun orang miskin di muka bumi ini. Di masa jaya-jayanya khilafah Islamiyah, gaji seorang guru biasa itu setara dengan uang sekarang ini 36 juta rupiah. Itu gaji seorang guru biasa di masa khilafah Islamiyah. Gaji seorang polisi, satu polisi saja dengan pangkat terendah sudah setara dengan 45 juta satu bulan. Bagus enggak ada khilafah? Bagus tidak? Di zaman Umar bin Abdul Aziz enggak cukup 2 tahun sudah enggak ada lagi di Arab orang yang bisa dan mau menerima zakat. Kenapa? Sudah makmur semuanya hanya dalam 2 tahun. Lalu apanya ditakuti dari ini? Kemarin masuk tantang untuk hadir di ALC semua orang-orang yang menyerukan kepada khilafah Islamiyah, Zulkifli Muhammad Ali, Ismail Yusanto, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, ini dipanggil semua nih yang pernah menyebut tentang masalah khilafah, ditantang semuanya di ALC. Yang nantang juga mungkin merasa hebat sekali, disampaikan kepada saya, Ustaz Zul siap? Saya katakan mereka ini sebenarnya sama dengan vampir-vampir dan Dracula yang suka dengan kegelapan malam, tidak menerima matahari akan terbit. Sementara fajar sudah menyingsing, mau tidak mau sebentar lagi matahari akan terbit. Harus nerima, walaupun vampir dan Dracula nggak terima matahari akan terbit. Yang namanya sunnatullah, matahari pasti terbit, dan mereka tidak akan mampu membungkus bumi ini agar gelap terus dari cahaya matahari, atau membungkus matahari agar cahaya yang tidak sampai ke bumi. Mustahil, hil. Khilafah Islamiyah pasti akan wujud. Mereka suka atau tidak suka, mereka siap atau tidak siap, karena ini janji Allah dan sebutkan Rasul dari sebutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang kita kembali ke akhir zaman. Yuk, pembahasan kita. Berapa lamakah kira-kira masa dari starnya Nabi Muhammad diutus sampai kepada umat Islam wafat serentak? Ternyata ada kajian khususnya loh ya. Ada kajian khususnya. Dan kajian ini disebut dengan pembahasan umur umat Islam. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Adanya cuma dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, ini pembahasan sensitif. Saya berhadapan dengan ahli-ahli ilmu di hadapan saya yang saya cintai. Sekarang saya sampaikan. Pembahasan umur umat Islam, sumber rujukan dalilnya tidak dari Al-Quran, tapi dari hadis. Dan hadis itu, tingkat tertinggi dari hadis disebut dengan hadis mutawatir. Level kekuatan hadis ini sama dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 tingkatan. Tingkatan hadis ahad tertinggi namanya hadis sahih. Kita kenal dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. Tingkatan pertengahan disebut dengan hadis hasan. Dan tingkat paling bawah disebut dengan hadis dhaif. Nah, ketiga tingkatan hadis ini oleh para ulama ahli hadis tetap diakui sebagai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di luar ini baru wajib ditolak, hadis maudhu', palsu. Hadis matruk, hadis la aslalah, hadis mungkar, wajib ditolak. Tapi yang 3 tingkatan hadis ahad ini, sahih, hasan, dhaif, masih perkataan Nabi. Hanya saat berbicara tentang hadis dhaif, ada adab-adab yang harus diindahkan. 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. 1. Kalau hadis dhaif disampaikan kepada publik, wajib juga disampaikan kepada mereka semua yang mendengar status hadis tersebut bahwa hadisnya dhaif. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah dan dalil dalam urusan usuluddin, tentang masalah halal, sah, batal, tentang urusan rukun, syarat, wajib, tidak boleh diambil dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih tinggi darinya, walaupun hanya satu tingkat, hadis dhaif itu langsung tidak dianggap. Adab yang kelima, hadis dhaif bisa diamalkan, dapat dijadikan dalil dan hujah dalam urusan-urusan targhib dan tarhib dan fadail amal. Usah fadilah-fadilah amal. Siapa yang mengerjakan perbuatan ini, pahalanya segini, hadisnya dhaif, boleh, sah, amalkanlah. InsyaAllah dia mendapatkan pahala itu. Karena sifatnya hanya fadail amal. Makanya saudara kita dan sahabat kita di jamaah tabligh itu ada kitab rujukan mereka namanya fadilat amal, ya kan, fadail amal. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ora apa-apa, boleh dipakai untuk diamalkan. Oke, ini adab yang kelima. Adab yang keenam, A, B. Adab yang keenam A, karena ini masih perkataan Rasulullah, hadis dhaif ini masih perkataan Rasulullah dalam surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih tinggi dan ditinggikan dari perkataan manusia mana saja. Qala Syekh fulan, qala ulama min ulama'i ahli Yathrib, umpamanya, berkata Syekh, berkata Kiai, berkata ulama, berkata Buya, berkata Ustaz, berkata Dai, berkata Ustaz Abdul Samad, berkatanya Kiai Tengku Zulkarnain, berkata. Tahu-tahu muncul dalam masalah yang sama, qala Rasulullah, dan hadisnya dhaif. Wajib diutamakan qaul Rasulullah di atas qaul manusia mana saja. Ini yang nomor 6A. Nomor 6B, karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong hargai, muliakan. Jangan dibuang. Sebab ini zaman sudah muncul satu kelompok yang mengklaim paling benar sendiri. Satu kelompok yang mengklaim cuma dia dan ulamanya saja masuk surga. Yang lain adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Yang lain adalah ahli bid'ah yang wajib dalam neraka. Minta maaf, saya tidak menyebutkan nama kelompok ini. Mereka membagi hadis kepada dua kelompok saja, sahih dan dhaif. Yang sahih diterima, diamalkan, yang dhaif dibuang. Ini tidak beradab, qalilul adab bahasa kitanya, yang lancarnya, bahasa warung-warungnya, kurang ajar ini. Hadis dhaif ini kan menurut para ulama ahli hadis tetap perkataan Rasulullah, kan? Kenapa main buang-buang saja? Muliakan. Ini adab yang keenam, AB. Adab yang ketujuh, bermuamalah dengan hadis dhaif. Adab yang ketujuh adalah hadis dhaif kalau berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi di masa yang akan datang, cukup hadis itu didengar, diketahui, tapi tidak dijadikan sebagai pijakan iman. Namun bila terjadi sesuai kenyataan seperti yang digambarkan dalam hadis dhaif itu, hadis dhaif ini naik statusnya langsung kepada sahih. Terakhir, adab bermuamalah dengan hadis dhaif yang kedelapan. Kalau hadis dhaif ini ditopang oleh hadis-hadis dhaif yang lain dengan riwayat yang berbeda-beda, maka hadis dhaif ini naik derajatnya satu tingkat, satu level. Naik kepada hasan li ghairi. Disebut dengan hasan li ghairi. Nah, inilah yang terjadi dengan riwayat umur umat Islam. Mari kita kaji sebentar, Pak. Minimal ini menjadi pengetahuan kita, ya. Ibu bapak, dalam sebuah hadis dari Abu Daud, hadis ini bahkan ada satu riwayat dengan sanad yang dhaif jiddan. Ada yang dhaif saja. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa, ini umur umat Yahudi itu. 2000 tahun dalam sejarah, lebih-lebih sedikit. Umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? Jadi 1400. Hitungan kita Hijriah, ya. Ini di satu riwayat. Di riwayat yang lain, nah, riwayat ini dhaif, akan tetapi ditopang oleh ruwat yang sangat banyak, biturukin mutaaddidah, jalur-jalur yang berbilang banyak, maka naiklah hadis itu kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umur umatku di sisi Allah, sejak aku Allah utus sebagai nabi dan rasul, sampai serentak Allah wafatkan umat ini di muka bumi, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Nabi terdiam sebentar, lalu beliau lanjutkan, lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Satu hari tambah setengah. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah tambahkan untuk mereka setengah hari lagi, kata Rasulullah. Jadi berapa itu satu setengah? Satu hari di sisi Allah kita menghitung di dunia berapa lama? 1000 tahun. Ada dalilnya tidak? Ada surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah kalian menghitungnya di dunia 1000 tahun, maka umur umatku satu setengah hari di sisi Allah, artinya 1500 tahun. Hitungan hijriah, hitungan hijriah. Sekarang kita melihat hijriah kita sekarang tahun berapa? 1440 hijriah. Ayat sikit lagi itu. Mari kita simak baik-baik. Bagaimana para ulama menanggapi dua kumpulan riwayat yang berbeda ini? Para ulama ahli hadis berijtihad. Dalam ijtihad mereka, mayoritas jumhur ulamaul muhaddisin mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad sejak start ke finish adalah antara 1400 ke 1500 hijriah. Antara 1400 ke 1500 hijriah, lalu umat Islam habis tanpa menyebutkan tahun tertentu. Tapi beberapa ulama ahlu sunnah wal jamaah yang juga pakar di hadis, ada yang tergelincir berani menyebutkan tahun, seperti Imam As-Suyuti. Imam Suyuti berani menyebutkan tahunnya 1477 hijriah umat Islam habis. Ada yang dinisbatkan kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 1476. Saya rujuk kepada sumbernya yang dituduhkan. Saya lihat tidak ada di sana, berarti ini adalah iddia'ul kadzib terhadap Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang dinisbatkan kepada 1482 hijriah umat Islam sudah habis. Saya sarankan semua keberanian segelintir kecil ulama yang berani menyebutkan tahun, kita buang semua, kita tidak terima. Ya, kita tolak. Dalam hal ini saya lebih merasa itminan, tenang dengan pernyataan bijaksana dari seorang alim kabir, Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini sejak Allah utus Nabi sebagai Nabi dan Rasul sampai kepada Allah wafatkan serentak umat Islam adalah lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun hijriah. Ini bijaksana, Pak. Lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500 tahun hitungan hijriyah. Sekarang kita 1440 hijriyah. Hijriyah loh ya, hijriyah. Kalau hijriyah itu kan di masa Nabi Muhammad hidup, baru terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun untuk umat Islam, ditetapkan standarnya dari hijrahnya Nabi. Ada 13 tahun Nabi di Mekah sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun lagi yang harus kita tambahkan kemari. Jadi berapa? 1453 hijriah. Andai kata kita ambil angka yang paling aman saja habisnya umat Islam, tidak akan lewat dari sini, kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. 1500, kita ambil angka tertinggi saja. Tinggal kurangi 1453 hijriah. Tinggal kurangi. Sisanya berapa, Pak? Paling lama berarti orang Islam hidup di muka bumi ini 47 tahun lagi hitungan hijriah. Udah dekat apa masih lama? Udah dekat apa masih lama? Ustaz, ini kan hadisnya dhaif. Iya, saya sudah jelaskan dari awal. Makanya adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif saya sampaikan tadi. Minimal jadikan ini sekedar pengetahuan, ya. Jadikan ini sebagai khazanah ilmiah kita. Tidak kita bina di atasnya akidah dan keyakinan, tetapi ada informasi ini dari Rasulullah loh. Begitu, Pak. Karena enggak ada informasi yang lain kecuali hanyalah ini. Baik, ya Allah ya Karim, kalau begitu masya Allah, rasa-rasanya kalau saya bahas Dukhan, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, apalagi tentang masalah fase kelima, nyambung semua. Kenapa nyambung semua? Mari saya tambahkan terang keterangan kita. Minta maaf agar saya tidak menzalimi, kita sampai jam 12. Baqi nisfu sa'ah. Masya Allah. Ada ma'nahu natimmu hatta al-muqaddimah. Kita akan sempurnakan ini insya Allah muqaddimahnya. Baik kaum muslimin. Sekarang. Oh ya. Pernah mendengar Imam Mahdi tidak? Ah, di mana posisi Imam Mahdi? Kok enggak disebut-sebut? Imam Mahdi itu kata Rasulullah, kemunculannya nanti saat itu kalian akan berperang di belakangnya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kendaraan kalian pada masa beliau kembali kepada kuda. Ini bahasa Nabi ya. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak, hadis tentang Imam Mahdi sampai kepada mutawatir maknawi. Hadis tentang Imam Mahdi ada ratusan, yang sahih, yang sahihnya yang sampai ke tingkat mutawatir maknawi sampai kepada 26 hadis. Baik. Imam Mahdi itu tidak terhitung sebagai tanda besar kiamat, tapi dia ada di antara tanda-tanda kiamat. Imam Mahdi itu di sini posisinya. Setelah Dukhan, Al-Mahdi akhirnya dibaiat oleh umat Islam di depan Ka'bah. Siapa Al-Mahdi? Keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul nanti ketika dunia dipenuhi oleh pertumpahan darah, bumi dipenuhi oleh kekacauan, bencana-bencana alam, musibah-musibah. Al-Mahdi muncul nanti di tahun-tahun gempa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi nanti akan muncul ketika perselisihan terjadi di tubuh keluarga kerajaan yang menguasai Mekah dan Madinah. Mari saya akan ceritakan nanti bagaimana kondisi Mekah Madinah sekarang. Bagaimana kondisi pemimpin penguasa Arab Saudi sekarang. Dan lihat apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Kalau bukan zaman ini, maka zaman mana lagi? Simak terus. Ibarat Allah Imam Mahdi. Rasul berkata, dia adalah keturunan kandungku dari Hasan bin Ali. Sementara Syiah mengklaim dari Husain bin Ali. Riwayat-riwayat yang kuat dan sahih adalah dari Hasan bin Ali. Al-Mahdi ini namanya sama dengan namaku kata Rasulullah. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Hah? Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad siapa lagi? Ahmad siapa lagi? Toha siapa lagi? Yasin siapa lagi? Al-Mustafa. Siapa lagi nama Nabi Muhammad? Al-Qasim. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya sama dengan namaku, bisa jadi namanya Muhammad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Ahmad bin Abdullah, bisa jadi namanya adalah Yasin bin Abdullah. Pokoknya namanya sama dengan namaku. Enggak mesti harus Muhammad bin Abdullah ya. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Allah bai'at, umat membai'atnya di depan Ka'bah antara ini rukun Hajar Aswad. Dan ini makam Ibrahim. Antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim, dia akan dibaiat nanti oleh segelintir kecil umat pilihan daripada umatku sejumlah pasukan perang Badar. Dan umurnya saat itu kata Rasulullah 40 tahun. Di hadis yang lain Nabi berkata umurnya mendekati 40 tahun. Ada dua hadis. Umur 40 tahun, umur mendekati 40 tahun. Al-Mahdi itu kata Rasulullah mirip denganku akhlaknya, tapi tidak sesuma, tidak mirip denganku fisiknya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit dan bagian depannya hampir ketemu. Hidungnya mancung, tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung level-level kita ini tahu diri aja lah kita. Dahinya lebar, bibir atas dan bibir bawahnya sama tebalnya dan indah dilihat. Giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan sekian, mundur ke belakang sekian, enggak ada, rata. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Jadi enggak merapat menyatu ya, apalagi berantakan. Warna kulitnya kata Rasulullah coklat kehitam-hitaman. artinya gelap. Sementara warna kulit Nabi Muhammad bagaimana? Putih, indah dan bersih, ya kan? Al-Mahdi tidak. Rambutnya pirang, kata Rasulullah, sebahu. Jenggotnya hitam sampai sedadah. Bahunya, dadanya bidang, bahunya kekar. Bulu dadanya halus dan lembut, perutnya kecil. Suspek. Perut-perut gini musibah nih. Nggak main jadi Al-Mahdi nih, nggak bisa. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Begitu rinci Rasulullah menyebutkan. Dan dia lahir nanti di Madinah Al-Munawwarah. Dia besar di Madinah Al-Munawwarah. Dia hidup bersama para alim ulama Rabbani di Madinah Al-Munawwarah. Ini mengantisipasi. Hadis ini alhamdulillah ada antisipasi dari orang-orang yang ngaku. Kayak di Medan kan ada yang ngaku, Al-Mahdi, aku adalah Al-Mahdi, ayo bayat padaku, ini nomor keningnya. Iya, itu tuyul itu. Al-Mahdi itu malah gak mau, dia waktu dibayat dipaksa untuk mau, dia tidak mau. Dan dia selalu mengelak, tidak, kalian salah orang, cari yang lain, bukan saya. Sementara yang ngaku-ngaku, aku adalah Al-Mahdi, ayo bayat. Nampak pembohongnya ya, Al-Mahdi sebenarnya malah gak mau. Kemudian Rasulullah bersabda, ciri-ciri alam, politik dan sosial menjelang kemunculan Al-Mahdi. Satu, kata Rasulullah, ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, tolong nanti dibaca di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Al-Muqaddim, bagaimana ulasan tentang masalah hadis berkaitan dengan Imam Mahdi itu sangat sempurna, Pak, lengkap. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti muncul, ditandai awalnya apabila Arab Hijaz sudah dijatuhi salju turun di negeri Arab. Bahkan Rasulullah berkata, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian wajib berbaiat dengannya walaupun merangkak di atas salju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak Muaz bin Jabal jalan-jalan di Tabuk. Lalu apa kata Rasul? Hai Muaz, kau saksikan ya, kalau lembah ini sudah turun salju nanti, suatu hari nanti, itu pertanda kiamat dengan ubun-ubunmu sudah sangat dekat. Tahun 2009, dunia gempar karena salju pertama kali turun di Tabuk. Semata kaki. 2011 sudah sebetis, sehingga Imam Masjidil Haram namanya Sheikh Su'ud Shuraim dalam khutbah Jumatnya menyampaikan penuh semangat, hai umat Nabi Muhammad, lihat oleh kalian, saksikan apakah ada tanda-tanda di antara tanda-tanda akhir zaman yang lebih terang benderang melebihi salju turun di Tabuk. Dia bacakan hadisnya dan Nabi berkata, kalian ketika Al-Mahdi nanti muncul wajib berbaiat dengannya walaupun kalian harus merangkak di atas salju. Untuk Mekah Madinah hari ini kaum muslimin, sudah mulai salju turun di Mekah dan di Madinah. Masya Allah. Ini tanda-tanda. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi huru hara yang merata di mana-mana, khususnya di Timur Tengah terlebih dahulu. Sudah apa belum? Huru hara di mana-mana, khususnya Timur Tengah. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi muncul, terjadi fitnah-fitnah pembantaian dan peperangan yang sangat mengerikan. Haraj di negeri Syam. Wal fitanu bi Syam. Dan fitnah-fitnah pembantaian, peperangan itu adalah di Syam. Syam itu adalah Syria, Palestina, Lebanon dan Yordania. Fitnah Syam. Nah, Nabi bersabda, saat fitnah Syam ini, apa sabda Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan, berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa fitnah. Kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Di hadis yang lain, fitan ini Nabi pertegas, wal fitanu bisyam. Jadi fitnah nanti itu bukan di Yaman, bukan di Rohingya, bukan di Saudi. Wal fitanu bisyam. Saat kalian menyaksikan pembantaian dan pembunuhan umat Islam, peperangan yang tidak ada berkesudahan berlangsung di Syam, kalian semua yang ada di muka bumi, badiru bil amal, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Ini Nabi perintahkan, berlomba-lomba. Berlomba-lombalah memaksimalkan perjuangan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. amal soleh yang tertinggi. Setelah amal infiradi adalah amal jama'i, dan amal jama'i ini yang paling menentukan kepada Islam masa depan. Perbanyaklah oleh kalian beramal. Sejak Maret 2011 sampai sekarang, lebih 7 tahun lamanya di Syam, peperangan tidak padam-padam. Bahkan PBB pun tidak berani menjamin kapan akan berkesudahannya perang yang ada di Syam. Umat Islam terus dibantai. Ya Allah, ya Rabb. Ini menjelang Al-Mahdi muncul. Menjelang Al-Mahdi muncul, disebutkan oleh Rasulullah, terjadi terlebih dahulu peristiwa Yahsiral Furat di Jabalin An Zahab di negeri Irak. Sungai Ofrat susut airnya dan kering. Ofrat ini di mana? Sungai Ofrat ini di Irak. Tiga di antara sungai terbesar di Timur Tengah itu adalah Sungai Nil, Sungai Tigris dan Sungai Ofrat. La taqumu as-sa'a hatta yasira al-furatu bi jabalin an dhahabin yaqtatilu an-nasu alayhi fayuqtalu kullu 199 fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu kalian menyaksikan sungai Ofrat di Irak mengering airnya. Nanti manusia akan membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak itu. Mereka saling berbunuh-bunuhan, saling berperang untuk memperebutkan Gunung Emas. Fayuqtalu kullu 199. Setiap 100 orang yang berperang, 99-nya mati terbunuh. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Setiap orang nanti berkata, semoga satu orang yang selamat dari 100 itu sayalah orangnya. Di hadis Nabi yang lain, Nabi tidak suka kalau umatnya ikut-ikutan berperang memperebutkan Gunung Emas. Sekarang buka Google, silakan kalau ada Androidnya, kepada para guru-guru kami, alim ulama kami, ibu-ibu semua yang ada, silakan buka, catat tanggalnya. Tanggal 12 Februari tahun 2013, New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, merilis pernyataan resmi dari NASA bahwa tim NASA melakukan penelitian ilmiah ke Irak, khususnya berkaitan dengan susutnya air sungai Efrat di Irak. Apa pernyataan mereka di New York Times? Bahwa sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Ini 2013 ya. Menurut analisa tim ahli kami, kata NASA, 2014 sungai Efrat akan kering total. Dan benar, Maret 2014, Sungai Efrat kering sekering-keringnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang paling seru di samping yang ini adalah George Walker Bush. Ah, masih ingat enggak makhluk yang satu ini? Masih? Siapa ini? Presiden Amerika Serikat sebelum digantikan oleh Barack Obama. Masih ada di YouTube itu, pidatonya yang penuh semangat berapi-api di depan Gedung Putih. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya fitnah. Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam tanah negeri Irak. Kita Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas-emas itu tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat manapun di muka bumi ini yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang penjahat siapa? Dialah. Freeport kita pun digarapnya. Tapi yang paling penting ini informasi dia. Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam bumi Irak. Ini persis dengan hadis Nabi. Sungai Efrat kering, gunung emas ditemukan. Dan sekarang secara ilmiah sudah disampaikan. Siapa yang bisa membantah ini? Ustaz, saya enggak percaya Pak Ustaz. Sampai saya langsung lihat ke Irak. Ya udah pergi ke sana ke Irak. Lihat langsung Sungai Efrat dari dekat. Silakan main bola kaki di situ, di dasar danau, di dasar Sungai Efrat itu. Udah, Sungai Efrat sudah kering. Dan ini penyebab kenapa sekarang Blok Timur sedang menyatukan kekuatan militer mereka, ekonomi mereka, politik mereka, dalam rangka mengangkangi harta kekayaan Timur Tengah, Pak. Karena mereka tahu ada kekayaan yang melimpah ruah saat ini di Irak. Makanya bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135,000 pasukan darat Amerika Serikat yang tersebar di seluruh negara-negara Teluk. Nggak jadi ditarik. Sebab apa? Persiapan mengamankan Gunung Emas yang ada di Irak. Bahkan ketika Donald Trump, jangan salah ngomong begitu. Ketika Donald Trump naik menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump malah menambah tambahan pasukan menuju ke Irak. Dengan alasan memerangi ISIS dan sebagainya, ditambah pasukan mulai dari 200 orang sampai 400 pasukan ahli yang mendidik dan melatih perang, sampai ditambah ke angka 4.000 sampai 8.000, ditambah 20.000. Ngapain ini tambah terus? Padahal secara anggaran militer Amerika Serikat udah gak sanggup Amerika, tapi mereka maksain diri. Sebenarnya rahasianya adalah perebutan Gunung Emas dalam nubuat Nabi. Ya Allah, ini udah jadi kenyataan. Selanjutnya terjadi perselisihan yang hebat di tubuh keluarga kerajaan yang memimpin Mekah dan Madinah. Nah, ini yang paling penting. Baik kaum muslimin, wafatnya seorang raja bermula dari sini. Dalam bahasa hadisnya memang khalifah. Kalau dibaca dalam hadis itu memang yaqtatilun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan saling berbunuh-bunuhan 3 orang putra yang menguasai Mekah dan Madinah untuk memimpin Mekah dan Madinah. Wala yasiru ila wahidin minhum. Tidak akan jatuh kekuasaan itu kepada salah satu pun di antara mereka yang bertiga. Kenapa? Karena kata Nabi, kekuasaan memimpin Mekah Madinah nanti saat itu jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat faktanya. Perhatikan, pendiri negara atau kerajaan Arab Saudi modern namanya adalah Raja Abdul Aziz Ali Saud. Ya, beliau punya istri yang sangat banyak, harim yang sangat banyak. Nah, dari istri-istri yang banyak itu, 4 orang yang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah anak-anak putra-putra mahkota. Siapa mereka? Yang pertama namanya Faisal. Ada yang namanya Faisal di sini? Kebetulan, tidak disengaja. Berikutnya adalah Khalid. Berikutnya adalah Fahad. Berikutnya adalah Abdullah. Selanjutnya adalah Sultan. Lalu Nayef, Salman, Talal ya, bukan Talal, dan Mukrin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang dinobatkan sebagai putra mahkota. Tumpah kerajaan Arab Saudi yang dilakukan oleh Abdul Aziz Al Saud ini, sumpahnya adalah siapapun tidak boleh menjadi raja di kerajaan Arab Saudi di level cucu selama para putra mahkota masih hidup. Maka naiklah Faisal. Setelah Abdul Aziz meninggal, anaknya Faisal menjabat menjadi raja Arab Saudi. Dan beliau mati ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri dari jarak 3 meter. Setelah keponakannya itu pulang dari Washington, tembak, dor. Meninggallah. Kenapa? Karena Raja Faisal berani. Raja Faisal berani mengumumkan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Raja Faisal berani memboikot Amerika Serikat. Dan Raja Faisal dianggap membahayakan oleh the New World Order. Akhirnya Raja Faisal dihabisi. Meninggal Raja Faisal, digantikan oleh saudaranya, Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal, digantikan oleh saudaranya Raja, menjadi Raja Fahad. Pangeran Fahad menjadi Raja Fahad dengan ciri khas matanya yang kayak Rambo. Raja Fahad meninggal pada tahun 2004, digantikan oleh Pangeran Abdullah yang menjadi Raja Abdullah. Ini yang paling lama. Raja Abdullah ini, kaum muslimin yang kami muliakan, tahun 2008 difonis oleh tim medis beliau bahwa secara medis Raja Abdullah ini dihukum sudah dianggap mati. Kenapa? Seluruh organ tubuhnya bagian dalam sudah cangkokan semua, dan organ tubuh bagian luarnya sudah terjangkiti penyakit yang sudah tidak ada lagi obat-obatnya. Jadi Raja Abdullah diprediksi kehidupannya dan nyawanya sudah tidak lama lagi melayang. Maka dengan cepat tahun 2008 Raja Abdullah membaiat 3 putra mahkota sekaligus dengan urut-urutan yang memimpin berikut ini. Apabila dia meninggal dunia, yang pertama menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila Pangeran Sultan meninggal dunia, langsung disusul yang kedua oleh Pangeran Nayef. Bila Pangeran Nayef meninggal dunia, langsung Pangeran Salman. Ini urut-urutannya tahun 2008. Dokter hanya tinggal vonis, tetapi vonis Allah lah yang pasti berlaku. Pada bulan Februari 2000, bulan Oktober 2011, Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu, sementara Raja Abdullah masih hidup. 2011 lah, Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Sultan meninggal dunia terlebih dahulu. 6 Juni 2012 menyusul di London karena kanker, Pangeran Naif meninggal dunia. Nyusul. Barulah Februari 2015, alangkah lamanya ya, dari vonis 2008 ke 2015, berarti 8 tahun. Baru Raja Abdullah meninggal dunia. Rencana awalnya, Raja Abdullah ini sudah mempersiapkan rancangan. Pengganti beliau adalah anak kandungnya sendiri. Tetapi qadarullah, beliau langsung koma. Sementara Uni Emirat Arab, Mesir dan negara lainnya sudah berkonspirasi agar jangan Salman yang naik menjadi raja berikutnya. Kenapa? Salman ini ancaman. Salman ini terkenal dari dulu di antara keluarga kerajaan yang paling enggak bisa diatur. Sebab apa? Raja Salman sangat dekat dengan para alim ulama, dan dia sangat cinta dan hormat dengan alim ulama. Hafiz Al-Quran, dan dia terkenal tidak mau korupsi dan paling pantang melihat ada orang berbuat dosa di depannya. Pernah saudaranya sendiri dari putra mahkota yang lain ditamparnya, Pak, sampai berkecap hidung orang itu. Pap, berkecap langsung, maksudnya keluar darah. Kenapa? Dilihat mencekek botol minuman keras dan sambil menggandeng perempuan. Dan itu putra mahkota, marah Raja Salman, Pangeran Salman, ditamparnya saking kuatnya dia dengan prinsip-prinsip agama. Dan dia tidak bisa ditawar-tawar. Selama ini tidak nampak loyalitasnya kepada Israel, kepada Amerika, kepada siapapun. Cintanya pada Islam begitu nampak. Dia suka menghidupkan sunnah. Inilah karakter Pangeran Salman sejak dari muda. Jadi sekarang meninggal Raja Abdullah, segala makar disiapkan, tetapi seluruh makar itu kandas. Pangeran Salman tetap naik menjadi raja di Arab Saudi sejak 2015. Maka lihat manuver-manuver yang dibuat oleh Raja Salman, Pak, luar biasa menakjubkan. Kecuali satu tahun belakangan ini kan, berubah habis. Raja Salman, siapa yang tidak melihat bagaimana beliau mempersatukan militer seluruh negeri Islam sedunia. Raja Salman mengumumkan, Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Raja Salman mengumumkan bahwa sesungguhnya Yaman dengan Houthinya, Syria dengan Nusairiyahnya, apabila Yaman selesai, kita arahkan kekuatan kita untuk menyelamatkan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah di Syria dari Nusairiyah yang biadab. Arab Saudi dekat dengan Turki ketika itu, dekat dengan Qatar ketika itu, dekat dengan perjuangan Islam. Bahkan di zaman Raja Salman, Arab Saudi membukakan pintu selebar-lebarnya untuk memberikan bantuan ke Suriah. 2017 bulan Ramadan, maaf ya, ada yang lupa saya sampaikan. Raja Salman di bulan ketiga beliau naik menjadi raja. Yang beliau lakukan adalah langsung membaiat anak kandung daripada beliau langsung membaiat. Ini di depan televisi seluruh dunia, anak kandung daripada saudaranya Pangeran Naif almarhum. Dibaiatnya namanya Muhammad bin Naif. Yang akan menjadi raja setelah beliau. Baru setelah Muhammad bin Naif meninggal, nanti Muhammad bin Salman yang waktu itu masih berusia 29 tahun. Ini yang kedua. Sementara di bulan keempat, maaf ya, saya terbalik ini. Di bulan ketiga, pekerjaan pertama Muhammad bin Salman yang paling legendaris adalah mendepak Pangeran Talal dari Kerajaan Arab Saudi. Tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga kerajaan. Kenapa? Pangeran bin Talal terkenal selama dia hidup banyak dosa dan maksiat yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi oleh beliau. Dan ini akhirnya beliau dibuang dari keluarga kerajaan. Sementara anak-anaknya, ini termasuk orang-orang kuat di Arab Saudi, termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal. Pangeran Mukrin tetap diakui oleh Raja Salman sebagai anggota keluarga kerajaan, tapi sudah dicabut haknya menjadi raja, calon raja berikutnya. Dan bulan keempat barulah dibaiat dua orang ini. Dibaiat. Nah, sayangnya 2017 bulan Ramadan, Muhammad bin Salman yang masih sangat muda melakukan kudeta kepada Muhammad bin Nayef. Dan Muhammad bin Nayef pun kehilangan haknya menjadi calon raja setelah dirampas oleh Muhammad bin Salman. Sejak itu pula Muhammad bin Salman mempenjara emaskan ayah kandungnya sendiri, Raja Salman. Sejak itu kekuasaan de facto di Arab Saudi dikuasai oleh Muhammad bin Salman. Sejak itu seluruh kebijaksanaan ayah yang mulia akhirnya dibalikkannya. Qatar diembargo. Ikhwan muslimin dianggap sebagai teroris dan musuh. Mesir kembali dirangkul. Arab Saudi malah dijilat. Maaf, Amerika Serikat malah dijilat. Kemudian datang tanpa malu ke Israel membuat kesepakatan yang merugikan Islam dan Palestina. Ini yang dibuat oleh Muhammad bin Salman sekarang ini, merugikan Islam dan kaum muslimin, dan dia membuka program baru meliberalkan Arab Saudi. Ini terjadi di masa beliau, di masa Muhammad bin Salman. Sekarang sejak 7 November 2017 sampai kepada 2018 sudah puluhan pangeran-pangeran ditangkap oleh Muhammad bin Salman. Tidak sedikit menteri-menteri dan mantan-mantan menteri yang juga ditangkap. Beberapa jenderal bintang 4 juga diturunkan. Kemudian ada di antara pangeran-pangeran yang melarikan diri ke luar negeri bersumpah akan melakukan kudeta. Hanya dalam 24 jam dua orang pangeran dibunuh oleh Muhammad bin Salman. Pangeran Mansur bin Mukrin. Pangeran Mansur bin Mukrin dibunuh oleh Muhammad bin Salman dengan cara diledakkan helikopternya. Kurang dari 24 jam, anak daripada Raja Fahad almarhum, yaitu Abdul Aziz bin Fahad bin Abdul Aziz al-Saud, ini yang terkenal cinta dengan Islam dan sangat perhatian dengan dakwah Islam dan kaum muslimin seluruh dunia, diberondong bala tentara yang melindungi Abdul Aziz bin Fahad ini. Kemudian habis bala tentaranya, barulah beliau langsung diberondong juga dengan tembakan. Dalam 24 jam dua orang pangeran-pangeran dihabisi oleh Muhammad bin Salman. Maka bersumpahlah para pangeran-pangeran yang melarikan diri ke luar negeri, kudeta berdarah sebentar lagi akan kami lakukan. 90% kekuatan Arab Saudi ada di tangan kami. Lihat sebentar lagi, Muhammad bin Salman hanya menunggu waktu. Lihat kekacauan di Arab Saudi. Ini adalah indikasi. Kita kembali kepada yang tadi, mana dia? Sudah paham ini? Sudah paham ibu bapak? Bahwa kondisi Arab Saudi sekarang mengindikasikan bahwa tak lama lagi Arab Saudi sudah sulit untuk dimasuki oleh jemaah haji dan umroh. Kenapa? Ada kegaduhan yang sangat luar biasa antar keluarga kerajaan di Arab Saudi. Dan Nabi bersabda, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ini peluangnya adalah ketika terjadi keributan di tubuh keluarga kerajaan Arab Saudi. Saya yakin kalau sudah terjadi perang saudara, tak mungkin Indonesia akan membiarkan rakyatnya melakukan melaksanakan haji dan umroh. Betul tidak? Saya yakin negara-negara manapun tidak akan mengizinkan rakyatnya pergi ke sana. Saya yakin Arab Saudi pun akan tutup bandara-bandaranya, airport-airportnya, karena Arab Saudi sedang tidak aman. Dan Nabi sudah mengumumkan kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan keributan ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya masih banyak nih kancuran ekonomi global. Ini waktu, saya sangat dikejar oleh waktu. Saya minta maaf sekali. Sangat ingin saya sampaikan, apalagi berkaitan dengan penjahat besar nih, Dajjal. Ini yang terpenting dari semua pembahasan akhir zaman, Dajjal. Dan tanda-tanda Dajjal juga sudah keluar semuanya. Ya Allah, ya Rabb. Jadi kaum muslimin, yang ini kehancuran ekonomi global, gempa-gempa. Inilah tahun-tahun gempa. Al-Mahdi akan muncul di tahun-tahun gempa, kata Rasulullah. Akan banyak musibah terjadi di berbagai belahan bumi. Akan banyak kota-kota yang tenggelam oleh tsunami. Ini sudah semakin dekat. Cap, kita semakin mendekati masa itu. Nah, ibadah Allah yang kami muliakan, saat kita sampaikan ini semua, jadi tolong nanti didengarkan di YouTube, di Uzma Media TV Channel. Kajian saya rinci dan lengkap. Saya bacakan hadisnya, saya bacakan ayatnya, ini faktanya, ini realitanya. Dan ini juga termaktub dengan lengkap dan rinci di dalam buku Zikir Akhir Zaman. Sengaja kami datangkan dari percetakannya langsung kemari, supaya kita punya khazanahnya. Ini insyaallah satu set saya hadiahkan untuk Darul Istiqomah. Sisanya beli. Kalau ada yang berkenan dan bersedia, disiapkan di luar sana. Agar kita ngomong tanpa dalil. Jangan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya, ini gambarnya. Ini yang terjadi sekarang. Dan di sini juga subhanallah dilengkapi, masyaallah ya, dilengkapi dengan bagaimana cara menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah. Fitnah dukhon, fitnah dajjal. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika Al-Mahdi? Apa yang mesti kita lakukan ketika ada seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi dibunuh nanti di akhir zaman? Dan itulah dia keluarnya Imam Mahdi ketika umat Islam kecewa karena terbunuhnya orang yang paling dicintai. Nah, siapakah orang yang paling dicintai itu? Mungkin saja Raja Salman, orang beriman sangat cinta dengannya. Mungkin juga Zakir Naik. Syaratnya dia dicintai orang beriman satu dunia karena jasanya besar dalam Islam. Atau mungkin juga ini yang paling besar peluangnya, wallahu alam, Erdogan. Ya. Siapa saja, kali nanti tolong dibaca di buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini yang paling lengkap. Hanya saja di sini tidak dimuat cara-cara menyelamatkan diri. Kalau ini ada. Di sini disebutkan hadisnya sahih, Rasul berkata akan dibunuh terlebih dahulu seseorang yang sangat besar jasanya bagi Islam di akhir zaman dan dibenci oleh orang kafir dan munafik. Kematiannya akan menyebabkan kemarahan orang-orang beriman di muka bumi. Nah, siapakah mereka? Mungkin Raja Salman, mungkin Zakir Naik, mungkin Erdogan, dan juga mungkin keturunan kandung Rasulullah yang ke-38, Habib Rizik Syihab, hafizahullah wa akramahullah, yang mengguncang dunia, yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali. Kematian itu, kata Rasulullah, akan dihibur oleh Allah. Umat ini digembirakan oleh Allah dengan menyebarnya berita Al-Mahdi sudah dibaiat. Sekarang di mana Al-Mahdi itu? Demi Allah, perjumpaan terakhir salah seorang sahabat beliau yang sudah berusia dari kecil bersama beliau di Madinah Al-Munawarah lebih 20 tahun. SMS saya, "Ustaz, setelah saya SMS ini, Ustaz tidak akan bisa menghubungi saya sama sekali. Saya besar di Madinah, sudah lebih kami 20 tahun. Sosok yang Ustaz ceritakan tentang Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah, adalah sahabat saya sejak dari kecil. Sahabat saya sejak dari kecil. Sejak fitnah membara di Syam, beliau selalu merayu saya untuk pergi ke Syam menyelamatkan saudara kita. Dan saya berkata, saya ingin ke Indonesia. Akhirnya beliau sampaikan pesan, kobarkan jihad di Indonesia. Ajak mereka untuk memahami satu hal, bahwa saya telah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat ada dentuman besar dari langit, bumi menjadi gelap gulita, semua orang kaya setelah itu menjadi miskin dan semua teknologi menjadi berhenti. Kemudian beliau juga menyampaikan, ajak mereka sekarang itu memperkuat amal dan mempersiapkan diri untuk berjihad. Setelah itu kami berpisah, Ustaz. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa kata Rasulullah, Al-Mahdi, ciri-ciri kelahirannya nanti adalah dalam satu bulan Ramadan nanti akan terjadi dua kali gerhana serentak dalam satu bulan Ramadan. Dan 1981, dunia semua menyaksikan berita yang menggemparkan. Dalam satu bulan Ramadan, dua kali gerhana terjadi. Anehnya nyusul, 1982, dua tahun ini, bulan Ramadannya berturut-turut terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Lalu apa? Kaum muslimin yang kami muliakan, jika 1981, Nabi bersabda, Al-Mahdi nanti muncul di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Maka demi Allah, 1981 lahirnya dengan dua tanda ini, tanda dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan, maka sekarang sudah 2018. Maka seharusnya laki-laki dari keturunan kandung Rasulullah itu sudah berusia berapa? 1981 ke 2018, 37 tahun. Sekarang harusnya sudah di usia 37 tahun, hitungan Masehi. Sementara hitungannya harus hitungan Islam dong, yang Nabi sebutkan di usia 40 atau mendekati 40. Berarti seharusnya usia lelaki keturunan kandung Rasulullah itu sekarang sudah 38 tahun lebih. Allah Allah, mendekati kepada kriteria. Dan laki-laki yang menceritakan itu memang sudah tidak bisa saya hubungi. Kaum muslimin yang kami mulia, sudah dekat sekali. Makanya tadi pertanyaan saya sama Ustaz Muhammad, Ustaz, ini berapa jauh kita dari laut? Berapa tinggi kita dari laut? Saya tanyakan itu tadi. Dan kata beliau, pada akhirnya ini datar. Kejauhannya dari laut hanya 10 km. Sementara tsunami di Aceh sampai 25 km jangkauannya. Dan di akhir zaman kata Rasulullah, menjelang dukhon terjadi hantaman meteor terlebih dahulu. Meteor ini mempunyai peluang menimbulkan kekuatan tsunami sampai setinggi 235 meter. Akan banyak kota-kota di muka bumi yang tenggelam. Minimal apabila meteornya jatuh di kutub utara atau kutub selatan, kutub itu ada gunung es abadi, akan melelehlah gunung es abadi itu, air laut akan ditinggi seluruh muka bumi 7 meter lagi. Maka kota-kota di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan hilang selama-lamanya. Persis seperti hadis Nabi. Nabi berkata, akan terjadi hantaman-hantaman meteor, akan banyak kota-kota di pinggir laut yang akan tenggelam, terjadi banyak pembelahan-pembelahan bumi, dan banyak manusia mengalami perubahan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Nabi menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila kalian sudah menyaksikan tiga kelakuan ini sudah dibuat oleh umatku serentak di mana-mana, kalian akan menyaksikan hujan meteor akan menghantam bumi. Kalian akan menyaksikan banyaknya negeri yang tenggelam. Kalian akan menyaksikan banyaknya perubahan bentuk pada manusia. Satu, idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar, disukai, disenangi oleh umatku, menyebar di mana-mana. Sudah apa belum? Bahkan Arab Saudi yang selama ini menganggap tabu yang kayak gini sekarang terbuka, dan konser-konser raksasa di Arab Saudi sudah dibuat tanpa malu-malu. Wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman khamar dan barang-barang memabukkan lainnya sudah menyebar dan beredar di tengah umatku di mana-mana. Kalau yang tiga kelakuan ini sudah merata di tengah umatku di mana-mana, maka terjadilah apa yang digambarkan Rasulullah, meteor menghantam bumi dan ini menimbulkan dukhan. Panjang lagi uraian-uraian kita. Saya semula lega, saya pikir memang sampai asar. Waktu kita cukup. Sampai di sini terdengar oleh saya hanya sampai zuhur, Ustaz. Kata saya, rezeki memang Allah yang menentukan dan membatasi. Udahlah, berarti itu pertanda saya akan silaturahmi lagi kemari. Insyaallah taala. Insyaallah. Ibu bapak yang kami muliakan, apa saran dan nasihat saya? Sebenarnya tolong Bu buka nanti di ceramah saya Uzma Media TV Channel, judul kajian saya adalah persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan fisik, persiapan tempat, persiapan orang, termasuk kepada persiapan amal. Doa apa, zikir apa, kalau itu ada di kitab. Ada di kitab ini. Tetapi persiapan fisik, ini yang paling ya, termasuk penting, yang harus dipersiapkan. Termasuk yang saya tanyakan sama Ustaz tadi, dan Ustaz kita mengatakan ada satu area yang akan dibebaskan seluas 80 hektar. Saya katakan, iya. Emang itu yang harus diprioritaskan nanti. Orang sudah azan, mari kita tutup dulu majelis ini. Kitab-kitab ini ada di sana. Semua penghasilan dari kitab adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah dan juga untuk jihad fi sabilillah. Semoga bermanfaat. Yang mendapatkan kitab mendapatkan rujukan utama dan mendapatkan pegangan yang bisa dijadikan sandaran untuk disampaikan pada yang lain. Yang memahami pembahasan saya ini tolong sampaikan pada yang lain. Dan tolong juga di download ceramah-ceramah saya, silakan di CD-kan. dan digandakan, bagikan pada yang lain. Ini bentuk daripada dakwah kita. Dan jangan lupa, 2019 adalah perjuangan jihad konstitusional kita di Indonesia, dan kita harus menentukan pemilihan kita kepada yang telah disepakati oleh para alim ulama kita dalam ijtima ulama 1 dan ijtima ulama 2. Takbir! Takbir! Takbir! Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjuangkan bersama, bergerak bersama, mari kita menang bersama. Allahu Akbar. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu